Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah taufik sehingga kita dapat melaksanakan dengan mudah perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan memasuki ayat, yaitu ayat 30 dari surah An-Nahl, membahas tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mungkin selama seminggu lebih ini kita menceritakan bagaimana tentang orang-orang yang zalim, tempatnya adalah di neraka. Orang-orang yang berbuat sombong, tempatnya di neraka. Orang-orang yang membuat tipu dan makar juga tempatnya di neraka. Kali ini kita akan membahas bagaimana tempat yang sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang telah lalu atau seminggu yang telah lalu, kita dibawa bercerita tentang kaum kafir, yaitu dengan menjawab dengan sangat jelas mengatakan mereka itu berpendapat, berpedoman dengan satu kata, yaitu asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu itu adalah bukan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita kaji sekarang ini untuk menjawab bagaimana sesungguhnya ketika Allah menurunkan Al-Quran, ketika Allah menurunkan para Rasul, dan khususnya Nabi yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberantas semua dongeng-dongeng yang mana kalau seandainya semuanya tidak ada yang tertulis di dalam Al-Quran, maka itu adalah berarti dongeng-dongeng. Maka dongeng-dongeng itu janganlah sebagai panduan hidup kita. Karena orang yang bertakwa atau sifat dari orang yang bertakwa itu sangat jauh dari panduan Al-Quran, dari panduan dongeng-dongeng yang dikatakan tanda kutip asatirul awwalin. Mereka akan lebih dekat pada hidup yang nyata, disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita di dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang nyata, karena sudah banyak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari semenjak kecil kita sehingga kita dewasa, dari semenjak kecil kita menuntut ilmu sehingga kita dapat melihat mana yang buruk, mana yang baik, sehingga kita dapat berbuat baik dan menepis perbuatan buruk. Maka orang-orang seperti inilah ketika nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, "Madza anzala rabbukum?" Mereka satu saja menjawabnya, "Qalu khairan." Kenapa menjawab perkataan seperti ini? Karena yang dipikirkannya itu adalah tidak ada yang buruk sedikit pun. Itu adalah semuanya hal yang baik, disebabkan mereka sangat profesional dalam mengalihkan hal yang buruk menjadi baik, hal yang baik menjadi lebih baik, sehingga itulah yang menjadi amalan-amalan mereka. Maka Allah mengingatkan mereka kembali, itu adalah hal yang lebih baik. Tapi ingatlah, ketika kita ingin meneruskan perbuatan baik itu, kata Allah, ingat, kampung kamu adalah sesungguhnya adalah akhirat, karena akhirat itu adalah tempat yang abadi nantinya. Lebih baik kehidupan itu daripada kita hidup di dunia ini. Jadi apapun kebaikan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita gapai, yang sudah kita laksanakan, tentunya kita harus menjaga hal tersebut supaya tetap berbuat baik, sehingga kita akan mendapatkan kampung yang sesungguhnya yang kita idam-idamkan, yaitu akhirat, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, wala ni'ma darul muttaqin. Allah ingin mengucapkan, menyampaikan kepada kita pesannya, bagaimana sesungguhnya darul muttaqin tersebut. Tentunya Allah mengisyaratkan bahwasannya darul muttaqin, rumah orang-orang yang bertakwa ataupun tempat-tempat orang yang bertakwa itu adalah sangat-sangat indahnya, disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan kata ni'ma, dan selepas itu, sebelumnya itu, Allah menyampaikan lam. Lam ini adalah untuk menguatkan atau taukid. Ni'ma di sini asal katanya dari kata ni'mah, na'ama, yaitu menyebutkan keindahan itu adalah keindahan yang sangat sempurna, karena itu bukan dari buatan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya keindahan itu kita dapatkan di dunia disebabkan oleh amal ibadah kita, maka keindahan itu akan dapat membentengi kehidupan kita yang begitu sulitnya. Mungkin menurut kita itu sulit, tapi Allah memberikan jalan ini supaya kita mendapat jalan yang lebih baik, sehingga kesulitan itu tidak ada sama sekali mata orang-orang yang bertakwa. Pantaslah orang-orang bertakwa itu menjawab qalu khaira, ketika ditanyakan Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu adalah baik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 30 dari surah An-Nahl ini memberikan kepada saya berbagai macam inspirasi. Ada 4 catatan besar. Yang pertama, waqila, dikatakan. Tidak disebutkan siapa yang mengatakan, karena perkataan itu bisa datang dari berbagai sumber. Pertama, Allah berkata kepada orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Artinya Allah menanyakan tentang dirinya, apa cukup atau belum? Yang kedua, qila, yang berkata adalah malaikat. Malaikat berkata, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Yang ketiga, yang bertanya atau yang berkata adalah al-mu'min. Orang Islam berkata kepada selain kepada sesama, gimana? Menurut pendapatmu bagus enggak ini fasilitas surga ini? Atau yang keempat, yang berkata adalah kaum kafir. Kaum kafir yang berada di neraka berkata, gimana menurutmu? Apakah janji Allah itu benar? Kami nampaknya benar ini, di neraka ini dapat siksa, di surga gimana? Ini 4 yang berkata kepada orang-orang yang bertakwa tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pernyataan ini karena apa? Karena apa yang dijanjikan Allah itu akan dipertanggungjawabkan Allah, dan janjinya adalah benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala apa yang Dia janjikan. Siapapun yang ingin mempertanyakan itu, maka tetap aja apa yang dijanjikan Allah adalah benar. Itu yang pertama. Catatan kedua, lilazina taqau. Kalaulah sebelumnya tentang mutakabbirin, maka di sini tentang ittaqau. Padahal sebenarnya surga itu tidak saja bagi orang yang bertakwa, tapi juga bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang beriman akan mendapatkan surga. Tetapi kenapa Allah pada ayat ini mengatakan khusus ittaqau? Karena terkadang orang yang beriman transit sebentar di neraka karena kesombongannya. Terkadang seumur hidup tidak pernah sholat, hanya mengandalkan la ilaha illallah saja. dia berhak mendapatkan surga, tetapi transit dahulu di neraka. Sedangkan bagi orang yang ittaqau, yang bertakwa, dia langsung masuk ke dalam surga tanpa harus transit ke neraka. Inilah rahasia kenapa disebutkan lillazina taqau, tidak lillazina amanu. Yang kemudian ketiga catatan penting yang juga dalam ayat 30 surah An-Nahl ini, maza anzala rabbukum qalu khaira. Apa yang diturunkan Tuhan yang Rob, yang mendidik, maka jawaban mereka baik. Ini menginspirasikan kepada kita bahwa pendidikan Allah itu baik. Baik di dunia akan terasa lebih baik dari pendidikan itu buahnya di akhirat. Ketika seorang mendengar dari pendidiknya, baik guru ataupun dosen, mahasiswa itu atau siswa itu akan mendapatkan buah dari keberhasilannya, raih prestasi di akhir kuliahnya dengan nilai yang cemerlang, atau lebih dari itu, dia akan mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa sebagai bekal untuk mengarungi hidup di dunia nyata. Jadi qalu khairu adalah pernyataan bahwa pendidikan Allah itu baik. Fajrul lagi menulis tentang pendidikan dalam Al-Quran, maka qalu khairu ini adalah merupakan statement penting bahwa pendidikan Allah itu baik. Diilustrasikan bahwa ibu memiliki bayi. Anak bayi, anak kecil akan mengatakan apa yang diberikan ibu itu baik. Tetapi ketika beranjak dewasa, seorang anak terkadang bisa berbeda pendapat dengan orang tuanya. Karena apa? Karena akalnya sudah mulai cerdas. Namun, terkadang pendapat ibu benar, terkadang juga pendapat anak benar. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terkalahkan oleh pendapat manusia yang dangkal. Apa yang diberikan Allah adalah terbaik sejak kecil sampai wafat anak tersebut. Dan pendapat catatan terakhir ataupun yang ketiga, yang keempat, bahwa lillazina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik akan tetap mendapatkan kebaikan di dunia sebelum dia mendapatkan kebaikan plus-plus di akhirat. Waladarul akhirati khair. Untuk itu berbuat baiklah dan jadilah orang yang bertakwa. Iya. Kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbuat baik sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal kita tadi, karena kebaikan itu akan menggiring kita kepada rumah kita nanti di akhirat kelak nanti, yang mana Allah peruntukkan yaitu untuk rumah orang-orang yang bertakwa, karena rumah itu adalah rumah yang sangat indah karena Allah memberikan keindahan dalam hal tersebut. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami mohon saran dan pertanyaan melalui SMS Pro 1 0811 616 943 atau teleponi Pro 1 0616 8463 133. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.